Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ عَاذَنِيَ اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. أيها الأحبة رحمني ورحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم. الحمد لله kita haturkan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena Allah yang berhak untuk kita puji. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita telah membahas sekelumit tentang fadilah keutamaan baca Al-Quran dan orang-orang yang mempelajari Al-Quran, mendalami Al-Quran. Disebutkan di situ bahwasanya orang yang mau menjalankan aktivitas ibadah ini hakikatnya adalah orang yang telah melakukan sebuah perdagangan atau bisnis yang tidak pernah rugi. Bahkan ikhwan fillah rahimakumullah, Rasul alaihi salatu wassalam menjadikan orang yang sibuk dengan perkara ini adalah orang yang terbaik, baik orang yang mengajarkannya atau orang yang mempelajarinya. Bahkan orang yang mahir membaca Al-Quran, kata Rasulullah SAW, kelak dia akan bersama dengan para malaikat Al-Quramil Barar, malaikat yang mulia, yang baik. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, termasuk keutamaan membaca Al-Quran ikhwan fillah rahimakumullah diumpamakan seperti buah-buahan. Seorang muslim yang baca Al-Quran diumpamakan sebagai buah-buahan yang bagus, ya, harum baunya, enak rasanya. Dan di sana ikhwan rahimakumullah ada utang-utang yang lain yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam terkait dengan orang yang membaca Al-Qur'an. Bahwasanya membaca Al-Qur'an dan mempelajarinya dan perdalam Al-Qur'an, kemudian dia amalkan, maka itu akan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala meningkatkan derajatnya. Demikian disebutkan sebuah riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di mana beliau meriwayatkan secara marfu dari Nabi alaihi salatu wassalam, wasiat Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwam wa yadh'u bihil akharin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitabku dan akan merendahkan kaum yang lain disebabkan karena kitab ini. Bukan derajat mereka ketika mereka mau membacanya, mau menghafalkannya, mau mempelajarinya, mau mengamalkan isi kandungan, tunduk dengan hukum-hukumnya, maka dia akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang tidak mau menoleh, bahkan menjadikan Al-Qur'an mahjura, Al-Qur'an ditinggalkan, namun aku tidak mau membacanya, ya lebih-lebih menghafalkannya atau bahkan mempelajarinya, maka orang yang semacam ini akan rendah kerendahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah keutamaan, keutamaan bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Wahunak, dan di sana ikhwan rahimakmu ada keutamaan, keutamaan yang lain. Masih dalam bab yang pertama yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan sekulit tentang barakallahu fadhil Al-Qur'an. Wa ila ikhwan rahimakmu, kalau kita telusuri dari semua riwayat dan hadis-hadis ataupun Al-Qur'an, banyak sekali ikhwan rahimakmu yang menerangkan tentang keutamaan Al-Qur'an. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala hanya menyebutkan sekelumit saja. Beliau mengatakan fi atrafin min fadilan tilawatil Qur'an wa hamalatih. Sekelumit tentang keutamaan baca Al-Qur'an dan orang-orang yang pelajarinya, orang-orang yang membawa Al-Qur'an. Ayat rahimahmu. Jadi apa yang disebutkan oleh melalui sini nama barakallahu fikum dalam bab ini itu baru sekelumit saja. Kalau seandainya kita mau na'amurakallahu fikum pelajari lebih teliti lagi, ya kan ya bikin rahimahumullah, maka niscaya kita akan na'amur mendapati keterangan cukup banyak na'amurakallahu fikum berkaitan tentang fadilah dan pemisahku. Sekelumit saja kalau kita mau resapi na'amurakallahu fikum, insyaallah sudah menjadi cambuk bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam pelajar Al-Quran, dalam baca Al-Quran. Berhubungan karena itu rahmat, tetapi itu semuanya berkaitan dengan daya Allah Subhanahu wa taala. Hidayatul taufiq, hidayatul qabul. Karena itu rahmat. Betapa banyak orang yang di hadapannya terpampang penjelasannya begitu jelas, bagaikan matahari siang bolong, akan tetapi sedikit pun ya kepala yang tidak mau tunduk terhadap penjelasan. Itu karena apa? Karena tidak dapat yang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga penjelasan-penjelasan terkait dengan perkara ini atau perkara-perkara yang lain dari kebaikan-kebaikan agama ini bisa kita terima dengan matang dada dan penuh keikhlasan dalam menjalankannya. Qanibuddin rahimahullah. Wa min tilkal fadilah, dan termasuk fadilah tersebut adalah apa yang diriwayatkan Bukhari, Abu Umamah Al-Bahili. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata al-Imam An-Nawawi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati beliau. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati safi'an li ashabi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, bacalah Al-Qur'an. Sungguh kelak pada hari kiamat Al-Qur'an itu akan datang sebagai pemberi syafaat bagi siapa saja yang membacanya. Kembali fitin rahimakumullah. Hadis ini lagi-lagi disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam fadilah tilawatil Qur'an. Fadilah, keutamaan baca Al-Qur'an. Bahwasanya keutamaannya adalah ikhwani fillah rahimakumullah, Al-Qur'an itu kelak akan datang kepada orang-orang yang membacanya sebagai syafaat, pemberi syafaat kepada mereka. Ikhwani fillah rahimakumullah, para ulama memperbincangkan terkait dengan amarakallahu fikum ityanul Qur'an yauma idin, datangnya Al-Qur'an saat itu. Ikhwani wa rahimakumullah, minhum man yaqulu annahu sawabu qira'atih, di antara mereka ada yang mengatakan yang datang itu sawabu qira'atih, yaitu pahala membacanya itu. Namarakallah wa minhum man yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya datang itu Al-Qur'an itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk mentajsim, menjadikan Al-Quran itu berbentuk. Bahkan ikhwan dalam riwayat-riwayat yang lain, ikhwan fillah rahimakumullah, ya, seperti dalam keutamaan surat Al-Baqarah dan Ali Imran, ikhwan fillah rahimakumullah, Rasulullah SAW menggambarkan nanti Al-Baqarah dan Ali Imran itu akan datang pada hari kiamat seperti ghamamatan, sekumpulan burung namonokohaku yang akan memberikan syafaat pada pembaca. Ya kalau ini artinya aku menerimakmu, Allah maha kuasa untuk menjadikan sesuatu yang abstrak tadi menjadi konkret namonokohaku. Dan hal semacam ini harus kita percaya namonokohaku. Ya, sama seperti Rasulullah SAW memberitakan kepada kita namonokohaku tentang datangnya amalan kita ketika kita masuk ke dalam liang kubur. Ya kau lihat nerimakmu. Rasulullah SAW menceritakan dalam sebuah hadis yang panjang dari hadisnya Amr bin Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika seorang yang beriman Amr kalau itu meninggal, akan meninggal dunia, akan datang kepada mereka Amr 80 malaikat. Namarakulahu. Kemudian duduk sejauh mata memandangin Amr dengan membawa hanut namarakulahu dari apa? Dari syurga. Sampai kemudian datanglah malaikat malakul maut dan mencabut nyawa seorang mukmin dengan halusnya. Halusnya, saking halusnya diumpamakan seperti mencabut namarakulahu, mencabut rambut dari tepung. Kira-kira kerosong. Saking mudah. Setelah tercabut nyawa itu dari tubuhnya, namarakallahu fikum, ikhwan fillah rahimakumullah, langsung tidaklah dibiarkan sekejap pun di tangan malakul maut, melainkan telah disambar oleh malaikat-malaikat tadi yang telah menunggu. Kemudian dibungkus dengan hanur, kapan dari surga tersebut yang wanginya subhanallah. Semua makhluk ya mencium bau wanginya kecuali manusia dan jin. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali Amarakallahu melewati satu kaum Amarakallahu fikum, mereka akan mengatakan ini arwah siapa? Ya, kok wangi sekali. Kemudian disebutkan ini adalah nyawanya arwah masih fulan bin fulan dengan menyebut nama yang terbaik. Nah, Amarakallahu fikum. Syahidnya dari hadis ini yaitu ketika Amarakallahu fikum sang mayat tadi sudah berada di itu di liang kuburnya. Yang lahatnya nanti kau remaknya kemudian ditanya, tadi tanya dia pun lulus dalam pertanyaan. Kemudian Allah mengatakan sadaqa abdu, ya Allah apa muncul suara seperti itu dari langit, nama orang kelafikum wah benar, ini nama orang kelafikum hambaku. Kemudian dia itu dibukakan pintu ke surga, ya pertama ke neraka sampai dia takut, namun kemudian dipalingkan dibukakan pintu surga. Ya, kau ini bikin remaknya. Kemudian datanglah sesosok manusia yang sangat ganteng, baunya wangi luar biasa. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ditanya, siapa kamu? Ya, siapa kamu datang dan membawa kebaikan? Maka dia mengatakan, saya adalah amal. Disebutkan dengan apa? Ditajsim. Ya, namanya. Sama pula yang kau terima dengan riwayat, nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bahwasanya nanti al-maut itu akan disembelih. Ya, kematian itu akan disembelih. Sama seperti ini pula, namarakallahu fikum. Sehingga ikhwan rahimakumullah, ya, datangnya namarakallahu fikum Al-Qur'an itu sama seperti ini. Allah berkuasa untuk apa? Menjadikan itu punya jasad namarakallahu fikum sehingga apa? Sehingga dengannya dia akan memberikan syafaat kepada pembaca-pembaca ini. Ikhwan fil din rahimani wa rahmatullahu jami'an wa barakallahu. Sehingga hadis ini dianggap sebagai hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca Al-Qur'an. Bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an dan gemar membaca Al-Qur'an, besok Al-Qur'an akan kelak di hari kiamat Al-Qur'an akan menjadi syafaat bagi dirinya. Ikhwan fil din, hafidhullah hadirakum jami'an wa barakallahu fikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Ikhwan fil din rahimakumullah, rawahu Muslim, kata Imam Muslim. Wa an Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Nabi alaihi salatu wassalam qala. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, la hasada illa fismatain. Ya, tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Disebutkan oleh para ulama tentang makna al-hasad di sini. Ya, al-maqsud bil hasad yang dimaksud dengan hasad di sini adalah al-ghibbah. Ya, al-ghibbah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dan boleh amarah gitu ini diungkapkan dengan apa? Dengan istilah hasad. Dari sisi mana? Dari sisi ikhwan fillah rahimakumullah, sama-sama ya, antara gitu dan hasad itu ya, ada niatan, ada keinginan ya, ada amarah kelafikum angan-angan untuk mendapatkan kenikmatan. Ya, gitu juga ini ya, namarakallahu merupakan istilah terkait dengan apa? Ya, sesuatu yang dia menginginkan keimanan dari orang lain. Sama juga hasad, menginginkan keimanan dari orang lain. Dari sini, sehingga ikhwan rahimakumullah, ya, terkadang kita juga diistilahkan dengan hasad. Tapi bedanya ikhwan rahimakumullah, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, illa annal hasada illa annal hasada fihi tamani zawalin ni'mah adil mahsyur. Hanya saja untuk hasad na'amurakallahu fikum, di samping dia menginginkan nikmat itu ia peroleh ya, di sisi lain dia juga menginginkan nikmat tersebut hilang dari orang yang dihasad. Ini beda. Jadi ya, apa yang terima? Kalau ghibtah tidak. Kalau ghibtah saya pengin jadi kayak dia namar, tapi tidak ada keinginan amarakallahu fikum untuk apa? Untuk supaya nikmat itu hilang dari orang lain tersebut. Iya. Nanti tapi kenapa kok gipto kadang diistilahkan dengan hasad? Itu tadi dari sisi sama-sama antara gipto dan hasad itu ada keinginan untuk mendapatkan kenikmatan seperti kenikmatan yang diperoleh oleh orang lain tersebut. Bedanya ya. Mari kita terima. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga ikhwan terima kasih. Sehingga ikhwan terima kasih. Diperkenankan anu bisa, ya. Kemudian ditakdir, diistilahkan atau diungkapkan, ya. Gepo itu dengan hasad dari sisi tadi kesamaannya pada sebagian sisi. Naam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal antara gepo dan hasad ada apa? Beda. Ikhwan terima kasih. Yang pertama, rajulun atahu wahul Qur'ana, ya, yaitu getok keinginan keras untuk menjadi satu seperti orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya Al-Qur'an. Ya, ada orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemahiran terkait dengan Al-Qur'an, bacanya bagus, namorokulahikumnya, kemudian dia hafal Al-Qur'an, masya Allah, ya, di samping itu tidak hanya itu, dia juga paham isi Al-Qur'an tersebut, masya Allah, namorokulahikum, ya, dia melihat seperti itu, ini rek kayak dia rek, kan gitu ya, kan bikin rek namanya, lah keinginan semacam ini boleh, namorokulahikum. Boleh nama Rasulullah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Naam. Fa huwa yaqumu bi ana al-lail wa ana al-nahar wa ana an-nahar. Ya. Dalam keadaan dia senantiasa mengamalkan Al-Qur'an tersebut, ya. Baik di siang maupun di malam hari. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ketika dia melihat orang semacam ini, ingin seperti dia, ingin seperti orang tersebut yang membaca Al-Quran siang dan malam hari, takut membacanya. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ini golongan pertama yang kata Rasulullah SAW, nah, warahmatullahi itu diperkenankannya kita untuk iri, untuk riptah. Nah, warahmatullahi. Dari sini inilah namarakallahu fikum maksud Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hadis ini tentang fadilah membaca Al-Qur'an. Nah ya. Ya kan itu terima. Yang kedua namarakallahu fikum wa rajulun atahu wa malan. Juga kepada seorang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada dia harta yang banyak. Fawa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Ikhwan fillah, dalam keadaan dia menginfakkan harta tersebut siang dan malam hari. Ikhwan fillah. Nah, marakallah. Maka yang semacam ini nah marakallah. Hendaknya kita apa? Kita iri di situ nah. Kita ingin seperti itu, ma'amur. Kita getoh dengan orang yang semacam ini. Ini diperkenankan dalam syariat ikhwan fillah rahimahullah. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain, ikhwan fillah rahimahullah dengan lafaz yang lebih umum. Ya, bahwasanya hendaknya kita na'amurakallahu fikum juga punya keinginan. Jika kita melihat na'amurakallahu fikum temannya atau orang lain mendapatkan sebuah kebaikan, kita ingin seperti dia mendapatkan sebuah apa? Mendapatkan sebuah kebaikan, bisa melakukan kebaikan. Nanti ada temannya nah warahmatullahi wabarakatuh, masya Allah. Nah melihat internet, nah warahmatullah. Ya enggak dia segala sekedar Al-Quran saja, ya. Nah warahmatullah. Inginlah kayak itulah, nah warahmatullah. Akhirnya jeblok soal, ya, nah warahmatullah. Atau nah warahmatullahi wabarakatuh, dia nah warahmatullahi wabarakatuh melihat temannya. Ikhwan fillah, kok giat membantu orang? dia juga enggak punya apa-apa sih, cuma bisa punya tenaga yang kuat namara kalafikum, apa yang lebih dari mampu, ya namara kalafikum. Kemudian kita juga namara kalafikum ingin seperti itu, bisa bantu orang, ya apa yang lebih dari mampu. Maka semacam ini sebagainya dalam hadis yang ya, di namara kalafikum disebutkan dalam riwayatnya Abdullah bin Mas'ud. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah wa rawainahu aidan, dan kita riwayatkan pula hadis semacam ini min riwayati Abdullah bin Mas'ud, dari riwayatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa bismatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama, rajulun atahu atahu Allah malam, yaitu seorang lelaki yang Allah anugerahkan kepadanya harta. Fasallatahu ala halakati fil haq, kemudian ia habiskan harta tersebut di atas kebenaran. Ya, kan gitu teman. Wa rajulun atahu Allahul haq, nah ada huwana saya itu, ya yang saya katakan terus kan tadi dikatakan Al-Qur'an ya namanya, di sini dengan lafaz yang lebih hikmah, mencakup Al-Qur'an, mencakup Al-Hadis, mencakup ilmu-ilmu yang berkaitan dengan apa Al-Qur'an dan Al-Hadis, ya. Misalnya nah barakallahu fikum, ada temannya pintar nahwu, masya Allah pingin resnerek, ya namor kayak teman itu yang pintar nahwu, ada temannya yang pintar mushola misalnya, pingin rek ya kayak temennya punya bersolat, atau yang ada yang temennya pintar usul, ya dari nama orang dari perkara-perkara yang apa yang dari perkara hikmah nama orang ilmu, ya kan itu remang. Jadi tidak sekedar nama orang kelafikum Al Quran saja, nama Al Quran karena itu nasnya nama pun remang semua, mencakup pula nama orang yang lain dari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al Quran, kan itu remang. Selanjutnya, maka hendaknya kita ghibtah pada perkara-perkara tersebut. Suaranya. Terus kalau waktunya belajar, no. Jadi siapa? Oh, jangan lupa. Itu ungkapan penuh dengan keputus asa. Apaan itu terima? Ya, Ustaz Luna Ahmad Khadu pernah bercerita dengan kita, kepada kita. Ada seorang yang sudah berumur, apaan itu terima? Ya, dia termasuk orang yang berumur baru sadar pentingnya apa pentingnya belajar nahwu. Nah, dia belajar nahwu tanpa terasa belajar sampai 7 tahun dan ya. Berumur masalah. Berumur. Nah, warahmatullahi. Dekan itu tentang yang mau. Bismillah. Nah, warahmatullahi itu dengan sabar dia belajar nah ilmu tersebut akhirnya bisa baca, bisa menerjemahkan, nam bahkan bisa membaca kitab-kitabnya para ulama. Aku itu sehingga jangan mengatakan ah tak boleh kalau saya baca jadi salah nyalakan, salah. Kapan itu terima? Ya semuanya begitu terima. Insya Allah dengan tekun yang terima pun akan bisa apa? Bisa diraih. Nah, kapan itu terima? Nah, mengingat ini na'amara'alaikum keutamaannya. Kita belajar itu tujuannya, misalnya kita belajar itu tujuannya apa? Agar bisa baca Al-Quran, bisa mengerti Al-Quran, kan itu ya? Belajar nafsu. Bakal jadi kayaknya Allah. Ya, kan itu gimana? Ya, mungkin sebagian na'amara'alaikum punya prinsip. Sekarang ini saya sudah tua. Ya, saya harus punya skala prioritas, kan itu ya? Prioritas saya namun harus pelajari ini terkait dengan urusan agama saya nama Allah. Iya, kita katakan itu harus diperlukan nama Allah. Tapi tidak kemudian nama Allah menafikan bahwasanya perkara yang harus seperti nama Allahnya nahwu atau ilmu-ilmu ayat yang lain itu juga ya. Kalau seandainya kalau kita nama Allah itu membenturkan, iya semuanya akan terbentur. Mas saya kalau belajar ini na'amara'alaikum, maka tidak bisa belajar ini. Saya belajar ini, saya tidak akan terbentur na'amara'alaikum. Tetapi kalau kita mau menselaraskan, insya Allah tidak akan murah, insya Allah. Namun Allah, prinsipnya paman jahatina telah bagian nasibnya. Sekarang siapa yang mau bersungguh-sungguh di dalam agama kami, kami akan menunjukkan jalan-jalan. Namun Allah, ada kesungguhan betul, sungguh dalam pelajari ya terkait dengan apa yang dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari, sungguh telah mempelajari ilmu alat tersebut, insya Allah Subhanahu wa ta'ala karena memberikan jalan. Mana yang terima semua keutamaan ini nama hukum terkait dengan Al-Quran itu juga mencakup nama hukum keutamaan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran, ya pasarnya, kemudian hadisnya, mustolanya, usulnya, nama Allah, kan itu kan. Sekarang kayak antum dosa berapa, Pak semua? Mati kan, insya Allah. Ya, anda seorang pemenang. Nah, puasan dan setahun itu, sama kita. Nah, benar-benar. Ya, kan ini penerima semua. Saya kasih sebuah kisah yang penerima semua, yaitu kisahnya Ibnu Hazm al-Andalusi. Ibnu Hazm memakai dari makhluk sebagainya sudah dalam kitab Tashih al-Iman. Ya, kalau Tashih al-Iman itu kitab Na'am Warahmatullahi'alaikum yang membicarakan tentang bagaimana mengasah semangat agar tetap semangat Na'am Warahmatullahi'alaikum. Dalam kitab itu disebutkan biografinya para ulama. Di antara yang disebutkan Na'am Warahmatullahi'alaikum biografinya Ibnu Hazm al-Andalusi. Kan itu benar-benar. Beliau ini nama Rasulullah. Antum jangan itu. Wah, ini kan Ibnu Hazm. Umurnya segitu. Saya sudah umur 60. Khawatir terhemahmu. Ibnu Hazm yang khawatir terhemahmu. Sampai pada taraf menjadi seorang imam nama Rasulullah. Dan ilmunya diakui oleh siapa? Khawatir terhemahmu. Karena tulisnya banyak. Jangan dipikir nama Rasulullah Ibnu Hazm. Namun belajarnya dari kecil. Khawatir terhemahmu. Beliau baru mau belajar usianya 40 tahun. Alhamdulillah, masya Allah, kita dikasih kesadaran ya. Umur 25 dapat sadar akhirnya ngaji ya, ada yang 20 tahun sadar akhirnya ngaji. Ini Ibnu Hazm yang belajar, baru belajar itu umur 40 tahun. Kan itu terima. Ya, itu awalnya dia mau belajar itu pas ketika dia masuk masjid ya Jami Andalus Cordoba namanya. Pas waktu asar, selesai sholat asar, ya itu lah sholat batas. Ditegur sama orang. Kamu itu gimana? Ini jam berapa? Ini habis asar, enggak boleh sholat. Tapi untuk dia namanya Tuhan. Tuhan itu memang ya, kalau terima semua. Dah, wah, bisik mulai yang awara kelab itu. Ya, besoknya lagi, datang lagi yang awara kelab itu masih tadi. Ya, kalau terima semua. Ketika masuk, dia langsung duduk nah awara kelab itu. Kita kulah hitam, kita ini masih dulu. Orang yang masih itu harus sholat ayat itu masih dulu. Nah, awara kelab. Ya. Sholat oleh Allah tua pun gimana? Akhirnya konten remak. Dan sejak saat itu konten remak, dia pun menekatkan bulat nama Allah bertekad buat belajar. Semangat tinggi nama Allah, maka mencapai lah kayaknya capai konten remak menjadi seorang imam. Ya kan itu yang harus ibu hajar. Jadi konten remak Allah. Nah, morokolaku jangan patah arang dengan kondisi yang nama. Oh, malam Islam. Artinya kita harus semangat. Kalau bikin rahimahku, asyair dari hadis ini hadis rahimahku adalah Rasulun atahu wahu hikmatan wa yakdi bilai alimah. Ya, itu seorang laki yang Allah anugerahkan hikmah, ilmu maksudnya nama morokolaku dalam keadaan ia ya menunaikan ilmu tersebut, menunaikan apa yang dia pelajari tersebut, menunaikan diamalkan. Ya, dibaca, dipelajari, dihafalkan, diamalkan. Ikhwan gitu. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala itu Al-Qur'an, maka bagi dia adalah satu kebaikan. Wal hasanat bi'asri bi asyri amthaliha. Dan satu kebaikan itu diganjar dengan 10 kali lipat. Wala aqulu alif lam mim harfun. Dan saya tidak mengatakan kata Rasulullah SAW alif lam mim itu satu huruf. Lakin walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Sehingga alif lam mim itu tiga huruf sama dengan balasannya 30 kata. Ikhwan fillah itu sendiri. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa bin Sawra Tirmidzi wa qala hadithun hasan sahih. Diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi ma'ruf dengan sebutan Al-Imam At-Tirmidzi nama pelaku itu. Namanya Muhammad bin Isa bin Sawra nama Abu Isa At-Tirmidzi wa qala hadithun hasan sahih. Dia mengatakan hadithnya hadith hasan sahih. Naam, Khalid bin Rayyan. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, ayat Nabi alaihi salatu wasallam qala, dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan yaqulu Rabbu subhanahu. Allah Subhanahu wa taala Rabb, ya. Berfirman. Man saghalahu al-Qur'an, barang siapa yang Al-Qur'an membuat ia disibukkan. Membuat ia sibuk. Ya, di Al-Quran jadi tahu. Wa zikri, dan barang siapa pula yang ya sibuk dengan zikir kepada namor Allah. An mas'alati ya. A'taituhu. Waktu minta kepadaku niscaya aku akan berikan kepadanya afdholana u'ti as-sa'ilin. Bukan itu kan. Maka aku akan berikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang aku berikan kepada orang yang minta-minta. Saya. Jadi orang yang menyibukkan Al-Qur'an amarakallahu fi. Sampai dia terlupakan dari minta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia amarakallahu fikum, kenapa? Kesibukannya itu baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an amarakallahu fikum. Juga kesibukannya zikir, zikir, zikir, zikir. Dan benar zikir, nama Allah zikir, nama Allah termasuk antara zikir, itu Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, zikir. Bahkan baca Al-Qur'an ini afdhal zikir, termasuk se-afdhal zikir, amarakallahu fikum. Dia sibuk karena itu baca Al-Quran, zikir pada Allah. Ya, bahkan sampai dia tidak sempat memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menerima, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan anugerahkan sesuatu. Aku akan berikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada apa yang aku berikan kepada orang yang minta. Itu utama. Mana yang berani? Wa fadlu kalamillahi ta'ala, sementara keutamaan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ala sa'iril kalam, di atas semua ucapan, ka fadlillahi ta'ala ala sa'iril wa ala sa'iril makhluk, seperti keutamaan Allah di atas seluruh makhluk. Subhanallah. Rauh terdiri hadith ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa qala hadithun hasan sahih. Ya ya. Panggil terima. Ya, kalau kita nak semata mata baca Al-Qur'an amara. Itu saja nak amara qala fikum. Allah kita berjanji akan apa? memberikan sesuatu yang lebih baik lagi mereka daripada apa yang Allah berikan kepada orang yang minta-minta. Ya nah, mereka jadi dia berdoa dan doa ulas Allah nah mereka ya Allah bukan ini ya Allah bukan ini nah mereka ini. Kalau itu maka orang yang senantiasa menyebutkan ingatkan Al-Quran, membaca Al-Quran, ikhwan kita yang pelajari Al-Quran, ikhwan kita yang rahimahullah, itu akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari Allah Subhanahu wa Taala daripada orang yang mereka itu minta-minta pada. Dua-duanya baik, mereka waktu. Ya, dua-duanya apa? Baik. Karena ikhwan kita yang rahimahullah. Dan dua-duanya termasuk doa. Ya, ketika sampai meminta ya, ya Allah, berilah saya begini. Ya Allah, jadikanlah aku begini. Ya, itu doa. Meskipun kalau lama, doa itu ada apa? Doa. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Ya, wal alkar dan alkar, pikir-pikir, pikir hati tentang pikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Demikian pula baca Al-Quran itu termasuk dalam doa ibadah. Doa ibadah itu semuanya na'amarakallah, sholat, ibadah-ibadah itu adalah doa yang pada sejatinya remakmu ketika sampai melakukan ibadah-ibadah tersebut itu terbersih di dalamnya ya permintaan kepada Allah agar diberikan ya syurganya dan dijauhkan dari larangan. Gitu ya. Kan itu ada sholat, ada zakat, bahkan sempat zikir, baca Al-Quran, itu namanya doa-ul ibadah. Sebenarnya yang kedua doa-ul masalah, yaitu engkau meminta ya Allah ini kada, ya Allah berikan saya gini, ini doa-ul masalah. Nah, dua-duanya amarah kelab ibadah, bisa Allah subhanahu wa ta'ala. Hayu malafullah, mana yang akhbar? Dasaran hadis ini nak orang kalau begitu, wow ibadah aku. Ya, tapi konten dari makmur dua-duanya tidaknya kita laksanakan. Ya, konten dari makmur. Ya, konten dari makmur. Wa ibn Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna alladhi laysa fi jawfi syai'un minal Qur'an kal baitil kharab. Ya. Sungguh orang yang tidak ada di dadanya sedikit pun dari Al-Qur'an, artinya enggak ngapal sama sekali. Ya. Ngapalnya mungkin Fatihah tok mungkin atau bahkan enggak hafal Fatihah ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Itu seperti na'amarakallahu fikum rumah yang runtuh, yang roboh. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Seperti rumah yang roboh. Kenapa itu? Apa faedahnya rumah yang roboh? Tidak ada apa-apa. Kan itu terima kata Ibn Abbas mungkin. Ya, Rasulullah ya. Dia meriwayatkan dari Rasulullah, sungguh orang yang tidak ada di dadanya sedikit pun dari Al-Quran itu seperti rumah yang runtuh. Ya, Rawi Tirmidzi waqala haditsun hasan sahih. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, nama rokallahu fikum, dan hadisnya dikatakan la'amarakallahu fikum hadisun hasanun sahih. Bukan tapi khotin remakum, hadis ini la'amarakallahu fikum diraikan oleh Imam Al-Albani ya panggitin remakum. Wa'an Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi alaihi salatu wasallam beliau mengatakan yuqalu li sahibil Qur'an, dikatakan bagi orang yang biasa baca Al-Qur'an. Dikatakan sahibul Qur'an itu karena dia biasa baca Al-Qur'an. Kalau enggak biasa itu bukan sahib. Karena kan sahibul Nabi itu biasa menemani Nabi, yang enggak menemani bukan sahib. Ya. Mana yang terima? Nah, sahibul Quran itu orang yang biasa bermarosa dengan Al-Quran, bacanya, hafalannya, pelajarinya, itu sahibul Quran. Mana yang terima? Rasulullah SAW mengatakan, yuqalu sahibul Quran, akan dikatakan kepada sahibul Quran, ikra warqi, bacalah dan naiklah. Itu taman lagi nama. Ya, warattil dan bacalah dengan tartil. Sina warqalah ada, na warqalah itu perintah agar kita membaca dengan tartil. Ya, baca dengan tenang. Ya, baca dengan bagus, mujawad na warqalah itu dengan sesuai dengan ilustrasi yang ada. Kan itu rahimahullah. Kata Rasulullah SAW, "Murattil kama kunta murattil fi dunya." Dan bacalah dengan tartil sebagaimana dulu di dunia engkau baca dengan tartil. Kan itu rahimahullah. Fa inna manzilaka inda akhir ayat faqra. Dikarenakan kedudukannya adalah di sisi ayat terakhir yang engkau baca. Nama Allah, semakin banyak yang kau baca, yang kau tartilkan nama Allah, maka semakin tinggilah nama Allah itu baca. Nah, yang tertinggi siapa? Yaitu orang yang baca Al-Quran dari awal sampai akhir. Ini ya. Kan baca renang dari awal sampai akhir itu yang tertinggi nama Allah. Kan baca renang. Nah, karena dia baca terus nama Allah. Dan orang baca orang yang menghafal Al-Qur'an itu akan terjaga hafalannya karena dia baca terus, diterus terus nama Allah itu, dibaca terus, dimurojaah terus. Kalau enggak dimurojaah lali. Sama apa-apa. Enggak sampai buktikan saja, enggak sampai baca satu pun. Saya jamin lupa. Atau kebanyakan dari apa yang kamu hafal lupa. Makanya betul memang. Nah orang yang namarakallahu fikum hafal Al-Quran itu upayanya sangat keras sekali supaya terus hafal itu tidak terjaga. Dia murojaah terus, murojaah terus siang malam dia baca. Namarakallahu fikum. Makanya betul memang. Nah ketika dia terus membaca inilah namarakallahu fikum, semakin banyak dia baca Al-Quran maka semakin tinggi. Ya. Makanya betul memang. Allah begitu banyak jenis Allah. Subhanahu wa ta'ala. Apa ini berkira-kira? Rawah Budaud hadisnya dilihatkan kira Budaud wa terlihi wa nasa'i uqal terlihi hadithin Hasan Syafi'i. Hadis Hasan Syafi'i. Hadis ini nama Rokwa Hasan Syafi'i. Ya, nama Rokwa Hukum dikeluarkan oleh Imam Budaud dan wa terlihi dan disahihkan oleh Syekh Ridwan rahimahullah ta'ala. Apa ini berkira-kira? Wa an Mu'ath bin Anas, dan dari Mu'ath bin Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qara'a al-Qur'ana wa amila bima fi, barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan apa yang ada padanya, mengamalkan isinya. Ya. Apa yang diterima? Ul bisawalidahu tajan min nurin yaumal qiyamah. Kelak orang tuanya, kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota esok pada hari ini dari cahaya. Ya, itu kan begitu utama besar. Gawuhu yang mahkota itu sinarnya ahsan min do'is samsi fi buyutid dunya, lebih bagus dari sinarnya matahari di rumah-rumah dunia. Fama dhallukum billadhi amila bihadha, lantas apa pendapat kalian dengan orang yang mengamalkan hal ini? Ya Allah, Abu Daud hadis diriwayatkan oleh Abu Daud rahimahullah ta'ala. Pada hadis ini juga itu kami syukur banyak nama Rokulah itu. Lalu yang konten remah semua, ya, terutama Al-Quran banyak nama Rokulah. Ya kalau yang konten remah, tentunya rahimahumullah, keutamaan itu namarakallahu fikum juga akan berimbas kepada orang tuanya. Ketika seorang namarakallahu mendapatkan keutamaan dari keutamaan agama, maka orang tuanya pun akan ikut namarakallahu mendapatkan keutamaan tersebut. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, idza mata adam in qata amalu illa thalath. Apabila seorang anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amal-amalannya yang ia bisa amalkan selama di dunia. Terputus, tidak bisa, mati. Illa min thalath, kecuali tiga perkara. Yang pertama adalah shodaqatun jariyah. Ketika dia hidup di dunia, dia bersedekah jariyah, menyebarkan hartanya untuk perkara-perkara yang manfaatnya terus. Paling terakhir ini kali ini assalamualaikum, ya sedikit menghimbau alaikum assalamualaikum menghimbau barangkali assalamualaikum di antara antum itu, ya paling terakhir memang di mana mana ada assalamualaikum seperti di Tuban juga ada ya assalamualaikum, ya paling terakhir maklumlah, inalhamdulillah paling terakhir maklumlah, ya. Maaf kita ya, Allah Sunnah Nama Rasulullah Fikun yang pada kondisi terakhir ini khususnya, ya, maaf itu yang sudah berjalan ini hampir tidak bisa menampung Nama Rasulullah Fikun sangat karena kecilnya sakan banyak sangat. Akhirnya kemarin kita Nama Rasulullah Fikun melakukan 6 tembok musyawarah, akhirnya diputuskan membebaskan tanah lahan di sekitar itu bulan amal. Ya, alhamdulillah namarakallahu fikum sudah kita niku selesai namarakallahu fikum. Ya, sudah kita kasih apa? Kasih DP, DP-nya 10 juta. Tapi enggak tahu nang sisanya sampai kapan enggak tahu. Ikhwan wa ikhwan. Namarakallahu. Maka di sini ya, karena mengingatkan ini namarakallahu hadir ini, ya, mengingatkan misalnya kepada ikhwah semuanya, barangkali memiliki namarakallahu fikum keinginan untuk ini, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baik itu. Nah, kami menerima mau kita kemarin tawarkan kepada ikhwah namarakallahu fikum untuk ya ikut berpartisipasi dalam pembahasan tanah ini, kami menerima ya. Yang satu meternya 325. Ya tahapannya berat meter kan. Hmm. Ya karena kali kalau sini nak amor kelong apa mau 3 meter, 3 meter semuanya kan katanya. Nah amor kelong. Kita kan atau saya 10 meter. Ini untuk kepentingan kita. Kata Rasulullah SAW, idama idmaat dan yang kota amat ilam tanah. Kecuali 3 perkara. Di antara 3 perkara itu harus menerima Allah. Ya, so berapa pun. Sejarah itu namarakallahu fikum, engkau keluarkan hartamu untuk perkara-perkara yang manfaatnya terus mengalir, terus bermanfaat namarakallahu fikum. Baik itu masjid, baik itu pondok pesantren, baik itu Al-Qur'an yang manfaatnya namarakallahu fikum terus mengalir. Namarakallahu. Apa itu rahimahnya? Ya. Pada izin rahimahnya. Ya. Sehingga ini namarakallahu fikum mimbab namarakallahu tasyi'. Memudahkan bagi kamu, bagi antum semuanya untuk bisa menyalurkan amarakallahu fikum sedekah jariah. Ya, kan terima. Lah kan di Tuban juga ada zati. Ya, amarakallahu di Tuban ya pajak juga ya. Kan itu ya. Ya kan sama-sama nanti membelinya kepada berarti. Ya kan itu terima. Ini yang pertama. Yang kedua kan terima semua au ilmin yuntafa'u fi hadza. Masuk amarakallahu ilmu yang manfaat. Ketika sampean baca Al-Qur'an namar dan sampean manfaatkan ilmu tersebut. Ya, baik untuk diri antum atau namarakallahu fikum untuk orang lain, maka itulah yang akan bermanfaat bagi engkau ketika engkau meninggal di saat engkau sudah tidak bisa lagi namarakallahu melakukan amalan apapun, maka amalan itu membaca Al-Quran, pelajari Al-Quran, pelajari ilmu, amarakallahu fikum, mendapatkan pahala dari Allah. Dan yang ketiga, ikhwan fillah, awal bin salihin yada'illah, atau anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Ikhwan fillah, dan orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajar Al-Quran itu akan mendapatkan tiga faedah ini sekaligus. Bayangkan. Tiga faedah sekaligus. Dia baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Setelah itu mengajarkan orang lain. Jariah dia mengajar Al-Quran. Ya kan? Kemudian ikhwan fillah, dia baca Al-Quran, belajar Al-Quran. Dia amalkan Al-Quran itu pada dirinya sendiri. Dia tahu. Au ilmin yuntaf au dimanfaatkan. Ikhwan fillah. Kemudian ikhwan fillah, bagi orang tuanya, namarakallahu fikum, dia pun akan mendapatkan faedah. Yaitu ketika anaknya pandai membaca Al-Quran, menjadi anak yang saleh, karena tidak ada orang yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran, melainkan dia akan menjadi orang yang saleh. Ya? Maka dia pun akan mendapatkan. Dianya sendiri anaknya tersebut, orang tuanya. Ya. Meskipun ya kawan-kawan hadirin amarakallahu fikum, dhaif ya. Dia dengan dhaif. Ya. Bahu ahsan bentuk Islam sendiri waktu di dunia. Kawan-kawan dhaif. Dia dengan dhaif. Tapi ada riwayat yang lain yang amarakallahu fikum mendukung amarakallahu fikum muatan hadis ini. Ya. Jadi keutamaan Allah Subhanahu wa taala bahkan mungkin lebih dahsyat daripada ini amarakallahu fikum. Ya. Kawan-kawan dhaif. Di sini kan roh apa disebutkan tentang jenis keutamaan dikasih apa mak kota dari cahaya ini dia kan itu tentang imam wallahu a'lam bissawab ini nah marhaban warawat tirmi wa tarawat darimi sehingga sekali lagi saya katakan bahasa termasuk birrul walidain ya termasuk birrul walidain amarakallahu fikum ya dari seorang anak berbaktinya seorang anak kepada orang tua, yaitu dia baca Al-Quran, dia pelajari Al-Quran, teman dulu itu. Nama-nama, cerita ya, yang paling penting dah nanti. Nam, warwat dari ini bisnati an Abdillah bin Mas'udin dan Imam Ad-Darimi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud. Radhiyallahu anhu qala Abdullah bin Mas'ud menceritakan berkata Iqra'ul Qur'an bacalah Al-Qur'an fa innallaha ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an insyaallah sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan ada sebuah hati yang memahami Al-Quran. Wa inna hadzal Qur'an ya maktabatullah. Ya. Akhwan ibn rahimakum. Faman dakhala fihi fa huwa aminun. Wa man ahabba al-Qur'an fal yabshir. Kalau dia akan diterima. Ulang lagi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa inna Allah Ta'ala la yu'adzibu qalban wa al-Qur'an. Wa inna hadzal Qur'an ma'tabatullah. Faman dakhala fihi fa huwa aminun. Faman ahabba al-Qur'an falyabshir. Ikhwan fillah rahimakumullah. Fal yubshir, absyara yubshir, absyir. Naam warahmatullah. Bacalah Al-Quran. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mengadab sebuah hati yang memahami Al-Quran. Dan sungguh Al-Quran ini adalah ma'dabatullah. Semacam rumah gitu ya. Tempat, tempat pelindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Faman dakhala fi, dan barang siapa yang masuk padanya. Ya. Pada tempat perlindungan tersebut, bahwa amin, maka dia akan aman. Qanifudan paman ahad Al-Quran, dan barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka hendaknya dia bergembira. Qanifudan Abshir Al-Lubshir Qanifudan Hasya Ra'iyah juga Nama Rabbahu Tidakibka Masyal Fali Rahmahu Ta'ala Bila Fatnam Inna Hadal Qurma' Dapatullah. Jadi nama Rabbahu Fikum Lafat Inna Hadal Qur'an Ma'dafatullah. Nam ini yang faif. Fata'allamu Nyahmin ma'dafatihi Mas fata'kum. Fa'inna Hadal Qur'an wa hablullah. Hadis mengafat ini faif. Diterikan dengan oleh Syalifan Rahman Ta'ala. Ini pun perintah. Perintah untuk baca Al-Quran banyak. Kemudian ini nama Rabbahu Fikum ada perintah untuk baca Al-Quran. Tapi di situ ada penjelasan, tambahan penjelasan bahwasanya Al-Quran itu bukan makna tempat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, siapa yang masuk padanya, nama Rabbahu maka dia aman. Lafaz ini disebutkan dalam lafaz yang lain dengan lafaz yang inna hadzal Qur'an makna Allah. Sungguh Al-Quran itu adalah tempat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang maka pelajarilah Al-Quran. Barang siapa yang ya, pelajarilah 6-4 tersebut semampu dia. Sungguh Al-Quran ini adalah tali Allah yang sehat. Ikhwan Ibrahim Al-Quran. Hadis melafat sunsan ini wa'if, lihat nam barakallahu fikum wa'ifun jami. Wallahu a'lam bishawab. Wa'an abdil wa'an abad al-humay nam barakallahu al-hamman atau Abdul Hamid wan Abdul Hamid Al-Hammam, dan diriwayatkan dari Abdul Hamid Al-Hammam qala, dia mengatakan sa'altu Sufyan Tsauri an ar-rajul yaghzu ahab ilayka aw yaqul fa qala ibrahim Abdul Hamid Al-Hammam pernah bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri. Pertanyaannya, wahai Imam, manakah yang lebih engkau sukai? Seorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau enggak? Ya. Seorang lagi? Ya. Abdul Hamid Al-Hammami bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri. Pertanyaannya, wahai Imam, manakah yang lebih engkau cintai? Orang yang membaca Al-Quran atau berperang? Berperang atau membaca Al-Quran? Ini maknanya. Lafaznya Al-Marakullah Fikum. Aku bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri tentang seorang yang berperang. Manakah yang engkau cintai? Yeah. Orang yang berperang atau orang yang membaca Al-Quran? Gitu ya. Faqala, maka Ats-Tsauri mengatakan Sufyan Ats-Tsauri, ya Sufyan Ibnu Sa'id Ats-Tsauri, faqala, beliau mengatakan yaqra'ul Qur'an, yang aku cintai adalah orang yang baca Al-Qur'an. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dikarenakan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Enggak menyebutkan amar qalb jihad, enggak menyebutkan yang lain-lain ya amar qalb. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Demikian yang penting dari yang selesai dibahasan pada bab yang pertama, yaitu terkait dengan fadilah membaca Al-Qur'an. Kemudian ya, penjelasan-penjelasan ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini menjadikan kita semakin semangat ya di dalam mempelajari Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab. Nakafir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Alhamdulillah. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.